Sejak kau tinggalkan aku merasa sepi, merindukan dirimu yang kini entah kemana. Seperti tertiup angin, aku terhanyut sepi, menjadikan diriku terbawa entah kemana. Hatiku telah tergores karena namamu, walau ku tahu kau bukanlah. Karena kehilanganmu, aku merindukanmu. Kau cintaku, kau adalah jiwaku. Aku yang kini terluka, mungkin harus ku coba. Telah tergoreskan namamu, walau ku tahu kau bukanlah untukku. Kau cintaku, kau adalah hatiku. Aku yang kini terluka karena